Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihim salam adalah tentang cara beriman kepada para rasul, bagian yang ke-12. Yang keempat, di antara contoh bahwa Allah menjadikan ayat-ayat seorang nabi sesuatu yang sesuai dengan keadaan kaumnya adalah mukjizah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'an. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab mencapai zaman keemasan. Penyair-penyair bertebaran, berlomba menyombongkan kefasihannya dan kedalamannya di dalam berbahasa. Maka Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan ayat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kitab yang diturunkan yang tidak mampu seorang pun menandinginya. Seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak mampu. Jangankan satu Al-Quran, 10 surat pun mereka tidak mampu. Dan jangankan 10 surat, 1 surat pun mereka tidak akan mampu. Allah SWT berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَيَّأْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya, meskipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Al-Isra ayat yang ke-88. Dan Allah berfirman, Am yakulu naftarah, Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa'in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Ataukah mereka berkata, Muhammad telah mengada-ada? Katakanlah, hendaklah kalian datangkan 10 surat yang dibuat-buat yang semisal dengan Al-Quran, dan panggillah semampu kalian orang-orang selain Allah kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau mereka tidak mampu memenuhi tantanganmu, maka ketahuilah bahwa Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Apakah kalian menyerahkan diri? Hud 13-14. Dan Allah berfirman, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nara allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan seandainya kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat dan panggillah oleh kalian saksi-saksi kalian selain Allah kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Seandainya kalian tidak bisa melakukannya dan kalian pasti tidak akan bisa melakukannya, maka takutlah dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Mereka, orang-orang kafir, meragukan Al-Quran dan mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan dari Allah, tetapi dari Muhammad, dan dialah yang membuatnya. Maka Allah menantang mereka, kalau memang itu buatan manusia, seharusnya mereka juga bisa membuatnya. Apalagi mereka adalah orang-orang Arab yang fasih dan ahli di dalam bahasa Arab. Namun ternyata tidak ada di antara mereka yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan beliau bukan tukang syair. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ayat atau mukjizah yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran apa yang beliau bawa, dan seharusnya ini semua menjadikan mereka beriman dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.